Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima kathira amma ba'd. Ada pertanyaan. Pertama, semula ana ingin putri ana masuk ke sekolah yang hebat, top International Islamic Boarding School dan lain-lain. Alhamdulillah atas petunjuk Allah, ana masukkan ke pendidikan syar'i salaf. Mohon nasihat ustaz untuk pendidikan mereka. Pertama, usaha yang cocok atau sesuai. Kedua, pendidikannya sampai kemana, dengan harapan selamat dunia dan akhirat atas dirinya. Barakallahu fikum. Apa yang telah dilakukan oleh antum, alhamdulillah, atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, bimbingannya serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, bisa memasukkan putri antum ke pendidikan yang bermanhaj salaf. Ini adalah tindakan yang baik, benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kemudahan kepada antum, putri antum, keluarga antum. Dan yang terpenting daripada itu, niat antum memberikan pendidikan kepada anak, yaitu pendidikan yang sesuai dengan syar'i, merupakan satu langkah memberikan hak kepada putri antum, hak yang sebenar-benarnya. Memberikan pendidikan, ta'lim, mengajarkan kewajiban-kewajiban tentang agamanya, sunnah-sunnahnya, adalah merupakan kewajiban orang tua. Manakala orang tua memiliki keterbatasan, kekurangan, ataupun mungkin ketidakmampuan, maka kita sebagai orang tua bisa menggandeng partner agar kewajiban itu bisa tertunaikan, hak itu bisa diberikan kepada anak-anak kita. Adapun untuk usaha yang cocok, sesuai, ya tentunya dilihat minat, bakat dari putri antum tersebut. Biasanya dalam masalah keputrian, diantaranya menjahit, mungkin memasak. Ya, memasak tentunya dengan cakupan yang luas. Tidak hanya memasak dalam pengertian untuk makan sehari-hari. Bisa saja mungkin seorang putri kita mempelajari bagaimana membuat makanan-makanan yang sekiranya itu bisa untuk kemudian dijadikan sebagai bentuk usaha untuk menambah penghasilan, misalnya. Banyak sekarang di antaranya pelatihan-pelatihan yang tentunya pelatihan-pelatihan ini tidak melanggar ketentuan syariat, untuk mendirikan usaha pembuatan roti, kue, ataupun yang lainnya. Jadi di antaranya adalah hal-hal yang demikian. Kalau memang mau kaitkan dengan bidang usaha. Konveksi juga demikian. Ya. Dan masih banyak yang lainnya. Ya. Termasuk diantaranya, ya, putri antum mungkin diarahkan menjadi seorang da'iyah, ya, yang mendakwahkan, ya, agama Allah subhanahu wa ta'ala, mengajak manusia, mengajak orang lain untuk, ya, taat kepada Allah dan Rasulnya, ya, ya, mengajar, ya, setelah mendapatkan ilmu yang mencukupi, pendidikan yang semaksimal mungkin, ya, bisa membantu, ya, ma'had-ma'had yang ada di kalangan salafiyin, mengajari anak-anak putri-putri mereka, ya, sehingga kemudian anak-anak itu menjadi anak-anak yang salihat. Pendidikannya sampai kemana? Ya, semaksimal mungkin, setinggi-tingginya. Bila nanti kelak dia memiliki suami, ya mungkin pendidikan itu akan dilakukan ataupun ditunaikan oleh suaminya. Ya. Bagaimana jika keluarga kita awam? Apakah kita sebagai anak boleh berdakwah kepada orang tua, adik? Bagaimana caranya? Ya tentu, apabila kita memang mampu untuk menunaikan dakwah, dakwahi keluarga kita, ayah kita, ibu kita, adik kita, atau siapapun yang memang sekiranya mereka bisa menerima dakwah kita, ya, tentunya, ya, dibekali dengan sikap sabar kita ketika kita berdakwah, ya, jangan terkesan untuk, ya, tergesa-gesa, ya, tetapi hendaknya ta'ani dengan penuh tenang kita dakwahi mereka, ya, dakwah, ya, dakwahi mereka dengan tauhid, ya, dengan sunnah, ya, dikenalkan mereka kepada tauhid dan sunnah, dikenalkan pula agar mereka menjauhi kesyirikan, ya, kebid'ahan, ya, ya, tentunya dengan batas dan kemampuan yang ada pada diri mereka, ya, tapi yang jelas kita upayakan terus berdakwah. Bagaimana caranya? Ya, kalau cara kita secara lisan kita mengalami hambatan komunikasi, mungkin dengan dakwah melalui bahasa tulisan. Ya, kalau secara lisan kita mengalami hambatan komunikasi, mungkin secara tulisan. Ya, entah mungkin diberikan hadiah majalah, buletin, atau yang lainnya yang sekiranya itu bisa dijadikan sebagai media untuk menyampaikan dakwah yang baik dan benar. Ya. Jika ayah sebagai kepala keluarga enggan mentarbiah anak sehingga anak banyak bermaksiat, bagaimana sikap kita sebagai anak yang juga punya saudara? Sikap kita kalau memang mampu menasehati, ya, menasehati kepala keluarga dengan baik, dengan santun, penuh kesabaran, maka tunaikan nasihat itu dengan bahasa yang baik, sopan, santun, bijak. Dakwahi terus, ya, dengan penuh kesabaran. Ya. Begitu juga terhadap saudara, ya, misalnya adik, tetap terus didakwahi. Ya, tidak perlu kita tergesa-gesa, ya, tapi penuh kesabaran kita mendakwahi, ya, sehingga, ya, sampai kemudian Allah, ya, memberikan pertolongan kepada kita, ya. Ya, jadi terus didakwahi, ya, dengan berbagai metode, dengan berbagai cara. Apabila kita tidak mampu, mungkin adik kita ajak, ya, ajak ke majelis ta'lim, ya. Bahkan mungkin ayah kita, kita ajak juga, ya, ke majelis ta'lim, ya. Mana kita, manakala kita tidak mampu mendakwahi sendiri, minimalnya kita mampu mengajak misalnya. Kalau tidak mampu mengajak, ya mungkin kita mengajak, ya, ikhwah kita, ustaz kita, yang sekiranya, ya, bisa untuk, ya, menyampaikan, ya, dakwah, menyampaikan hal-hal yang penting, ya. Dan dakwah itu tidak harus selalu di depan podium, ya, kita memberikan nasihat, ya, dalam bentuk bincang-bincang, ya, di tengah keluarga, ya, dengan cara yang halus, yang sopan, ya, hikmah, ya, kita sampaikan sambil berdialog, bercakap-cakap, ya, ngobrol lah begitu. Kita sampaikan, ya, tentang ajaran-ajaran agama yang baik dan benar. Ya, seperti misalnya nasihat, ya, ya, kepada adik kita, ya, misalnya, ya, ayo sholat jamaah, itu sudah merupakan dakwah. Ya, tiba waktu sholat jamaah, ayo kita sholat, misalnya mengajak, itu adalah dakwah. Walaupun hanya sebatas ayo sholat jemaah dulu yuk misalnya, itu dakwah gitu. Walaupun dalam bentuk kalimat yang sangat sederhana. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'idhatil hasanah. Serulah oleh engkau ke jalan Rabbmu dengan cara yang hikmah dan nasihat yang baik. Ya. Demikianlah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Manakala kita ingin mendakwahi orang-orang terdekat di sekitar kita. Ya. Karena sebagai skala prioritas untuk dakwah kita sebelum kita berdakwah ke apa, ke orang lain yang jauh. Tolong dijelaskan bagaimana menyikapi banyaknya golongan-golongan di dalam Islam yang masing-masing punya pemikiran tersendiri dan mengaku yang paling benar. Bagaimanakah kita menyikapinya? Dan bagaimana sikap kita terhadap ahli bid'ah? Bolehkah datang ke majelisnya? Menyikapi terhadap golongan-golongan, firqah-firqah, maka kita harus menjauhi dengan sejauh-jauhnya. Tidak boleh datang ke majelisnya, duduk bersama mereka. Ya, hati itu lemah, sementara syubhat senantiasa terus berkelebat. Ya. Kita tidak tahu, ya, ada syubhat masuk di benak kita, ya, tanpa sadar, yang kemudian menggiring mauqif kita, pendirian kita, sikap kita, ya, kepada hizbiyah, kepada firqah-firqah yang sesat itu tadi. Maka manakala kita melihat golongan-golongan, ya, firqah-firqah yang ada, ya, kembalikan, ya, bahwasannya golongan yang selamat adalah ma'ana alaihi wa ashabi. Apa yang aku, kata Rasulullah SAW, apa yang saya dan para sahabatnya berada di atas jalan itu, ya, yaitu jalan yang ditempuh oleh para salafus saleh, ya, jalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Ya. Sahabat mengajarkannya kepada para tabi'in, tabi'in mengajarkannya kepada para tabi'ut tabi'in. Ya, tiga golongan ini, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, khairun nas qarni thumma ladzina yalunahum thumma ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah orang yang hidup pada zamanku, ya, kemudian orang-orang yang setelahnya, para tabi'in, kemudian orang-orang yang setelahnya, para tabi'ut tabi'in. Ya, tiga generasi utama ini yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, manakala ya, golongan yang benar, golongan yang selamat, al-firqatun najiyah, at-ta'ifah al-mansurah, ya, ahlus sunnati wal jamaah, adalah mereka yang berada di atas jalan tersebut. Ya, di atas jalannya para sahabat. Ya, saya dan para sahabat yang berada di atas jalan tersebut. Itulah yang diikuti oleh ya, oleh kita. Ya. Maka selain daripada golongan-golongan tersebut, ya, itu adalah firqah-firqah yang harus dijauhi. Ya. Jadi sikap kita adalah mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti pemahaman salafu as-salih. Masih banyak para aba dan para umahat yang kurang memperhatikan anaknya dan membiarkan anaknya bebas bergaul dengan teman-teman yang beragam atau awam. Kadang orang tuanya tidak tahu bagaimana anak bergaul dengan mereka, karena terkadang si anak manis ketika di rumah namun di luar sangat berbeda. Mohon nasihatnya. Jazakallah khair. Wa antum fajazakumullahu khairak. Ya. Terkait masalah memperhatikan anak, ya, termasuk di antara bentuk perhatian itu, ya, sebagaimana dinasihatkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ya, beliau memberikan nasihat kepada kita semua. Ya. Bentuk perhatian orang tua kepada anaknya diantaranya adalah bertanya kepada anak ketika anak itu sudah main atau bermain di luar rumah. Tanyakan kepada anak, main di mana, main dengan siapa, ya, dan yang lain-lainnya. Bertanya seperti itu adalah bentuk perhatian orang tua kepada anak. Ya. Jangan anak main di tempat luar yang tempat tersebut tidak bisa kita awasi, tidak bisa kita kontrol. Ya. Kemudian kita pun lantas, ya, tanpa memberikan perhatian kepada anak dalam bentuk bertanya tadi. Ya. Maka sebagai orang tua, berikan perhatian itu kepada anak. Ya, mainnya di mana, mainnya dengan siapa, ya, bermain apa. Itu semua untuk dalam rangka, kalau ada sesuatu yang menyimpang, kalau ada sesuatu yang menyalahi syar'i, bisa segera kita ketahui, dan bisa segera kita arahkan. Kita bimbing anak-anak kita untuk tidak terjatuh kepada kesalahan-kesalahan yang kesalahan-kesalahan itu bisa berakibat fatal. Ya, apalagi kalau hal itu menyangkut, ya, sesuatu yang akan menjadikan, ya, anak tersebut mendurhakai Allah dan Rasulnya. Maka penting ditanyakan, ya, kepada anak kita, kalau dia mau main, main kemana? Mainnya dengan siapa? Ya. Itu harus ditanyakan supaya kita tahu teman bergaulnya itu siapa. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Ya. Apalagi misalnya lingkungan pemukiman kita, perumahan yang sangat padat, itu juga harus menjadi perhatian kita. Lingkungan perumahan yang padat memungkinkan anak kita main misalnya ke tetangga. Sementara tetangga di sana, ya, banyak sekali hal-hal yang bisa merusak pendidikan anak kita. entah itu misalnya televisi, entah itu mungkin PS, game dan yang lain sebagainya, yang itu semua bisa menular kepada anak kita. Nah, oleh karena itu, ketika kita berusaha untuk menjalin hubungan baik kita dengan tetangga, manfaatkan hubungan baik kita dengan tetangga. Kita beritahu kepada tetangga kita, nanti kalau anak saya main ke sini, tolong jangan sampai dia bisa melihat televisi misalnya. Jadi kita membuat rambu-rambu. Tetangga kita ajak kerjasama. Semaksimal mungkin bisa kita kondisikan. Nah, hal-hal yang demikian perlu diupayakan. Bagaimana sikap orang yang ketika diberi salam sama orang yang memberikan salam, lalu orang yang diberi salam ini dia tidak mau menjawabnya? Bagaimana sikap kita? Apakah kita harus menjawabnya terus? Apakah kita tidak usah menjawabnya lagi? Maksudnya memberi salam mungkin. Terus berikan salam. Afsus salam bainakum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tebarkan salam di antara kalian. Terus tebarkan salam. Tapi tidak dijawab. Tidak mengapa. Terus saja tebarkan salam. Jadi kita disunnahkan untuk terus menyebarkan salam. Apakah ia tidak menjawab? Ya, kalau dia mengerti hukumnya kemudian tidak menjawab, ya dosa bagi dirinya. Jangan sampai kemudian kita berhenti memberi salam, kemudian timbul timbul pikiran pada diri orang yang kita beri salam tersebut, nah sudah kapok dia. Sudah kapok dia. Sekarang tidak lagi memberi salam. Terus beri salam. Kita memberi salam harapkan dia bisa menjawab, tapi kalau tidak, minimalnya kita sudah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minimalnya kita sudah menunaikan perintah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Afsus salam bainakum. Insyaallah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan keikhlasan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut akan lunak. Akan lunak mudah-mudahan. Bagaimana mengatasi menyikapi anak yang suka menangis minta dibelikan mainan yang menyerupai makhluk hidup? Yang pertama, tanamkan dulu kepada diri anak bahwasannya hal-hal yang terkait dengan makhluk hidup, mainan-mainan yang berbentuk makhluk hidup, entah itu gambar, foto, ataupun mungkin boneka, jelaskan bahwasannya semua itu ada larangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. Jelaskan kepada anak. Mudah-mudahan anak kita bisa memahami. Kita mohonkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga anak kita memahami. Jadi terus bertahap. Ketika ia minta, jangan kita kabulkan. Kita pilihkan alternatif mainan lainnya yang ia pun suka, yang ia pun senang dengan mainan tersebut. Jadi ketika hal-hal yang memang menyelisihi syariat, jangan kita kalah dengan anak. Artinya jangan atifiah kita, pakai perasaan. Ya sudahlah, gak apa-apa supaya anak gak nangis. Itu namanya perasaan. Padahal jelas itu adalah sesuatu yang tidak baik. Nah, dalam hal ini kita harus tegas. Dalam hal ini kita harus tegas. Karena ini sesuatu yang melanggar maka tidak boleh dilakukan. Tapi berikan kompensasi. Kompensasinya apa? Ya, beli mainan yang lainnya, entah misalnya apa-apa yang disenangi oleh dia. Ya, insya Allah anak pun akan mau. Ya. Kalau kita tegas. Tapi kalau kita berubah-ubah pendirian, ini akan membingungkan anak. Hari ini kita tegas, besok anak nangis lagi, ya sudahlah, gak apa-apa, berubah pendirian kita, dibelikan. Besok lagi, gak boleh. Nah, ini membingungkan anak. Dan bahkan anak bisa memanfaatkan ketidaktegasan kita. Ya. Bunglon dan dalam tanda kutip kita itu, ya, mutalawinnya itu, ya kan? Nah, itu bisa dimanfaatkan. Maka tegas. Kalau tidak, tidak. Gitu. Mau mainan yang lain, ya kita belikan. Kalau tidak, Abi nggak akan belikan. Nah, begitu. Ya, sikap tegas ini juga memberi pembelajaran kepada anak. Ya, bahwasanya sesuatu yang salah, ya, kita tidak toleran. Ya. Sesuatu yang menyalahi syariat, kita tidak toleran. Harus, tidak boleh dilakukan. Itu pembelajaran bagi anak. Ya. Pembelajaran bagi anak. Ya. Seorang anak yang ketika ia melakukan kesalahan, tapi kita tidak menegur, itu berbahaya. Berbahayanya kenapa? Dikhawatirkan anak menganggap bahwasannya apa yang ia lakukan itu benar. Ini yang berbahaya. Jadi manakala anak itu melakukan satu kesalahan, beri peringatan, beri ketegasan. Ya. Tidak perlu dengan cara marah, ya. Tidak perlu dengan cara marah, tetapi dengan cara-cara yang tegas dan bijak itu tadi. Ya. Misalnya anak, kakak, beradik berantem. Nah, ini kan sebuah tindakan yang salah. Ya. Begitu kita melihat, tidak perlu langsung, ay kamu berkata-kata yang marah, memicu emosi. Tidak perlu, tegas saja. Anak pun akan paham bahasa kita. Isyarat kita itu anak akan paham. Begitu mata kita melotot, anak paham. Oh, Abi gak suka. Itu paham anak. Ya. Tidak perlu kita membentak, apalagi sampai melempar kursi. Tidak perlu. Ya. Anak itu sudah paham. Ya. Misalnya anak mau ngambil sesuatu yang itu bukan haknya. Kita katakan, nah, anak itu paham. Oh, langsung dia tarik tangannya. Ya. Izin dulu. Kalau mau ngambil, izin dulu. Misalnya seperti itu. Itu anak paham. Ya. Anak umur 4 tahun saja, begitu melihat mimik muka kita berubah, itu dia sudah paham. Itu anak usia 4 tahun. Ya, apalagi disertai mata kita melotot. Nah, itu sudah menunjukkan bahwasanya kita tidak suka. Dan peringatan kita, sikap kita, raut muka kita, itu adalah bahasa tubuh yang difahami oleh anak, yang dengan pemahaman anak, dia akan memahami bahwasanya apa yang dia lakukan sesuatu yang salah. Ketika anak memahami, oh ini satu yang salah, anak akan mundur dia, tidak melakukan. Nah, disitulah pentingnya teguran, ya, tanbih, ya, sehingga anak kemudian mengetahui, oh kalau mengambil sesuatu yang bukan miliknya itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kemarin abiku langsung matanya melotot. Nah, misalnya kan begitu, itu teguran bagi dia dan itu proses pembelajaran bagi dia. Proses menanamkan adab untuk meminta izin kalau mau mengambil barang milik orang lain. Nah, di situ nilai pendidikannya. Ya, dan kalau itu tertanam pada diri anak, ya, berarti pendidikan itu berhasil. Ya, tertanam pada anak, anak pun mengamalkannya. Dari mana kita tahu anak mengamalkannya? Ya, buktinya ketika adiknya mau ngambil barang yang sama, besok harinya Kakaknya menegur, jangan-jangan, Abi kemarin marah loh, waktu saya mau ngambil ini. Nah, berarti kan tertanam dia. Minta izin dulu, jangan diambil begitu, nanti dimarahin Abi. Nah, itu berarti, apa yang kemarin kita peringatkan pada diri anak, langsung masuk, langsung diterima. Nah, ini adalah pendidikan adab. Ya. Mohon nasihatnya Ustaz, anak-anak umur 4 tahun. Kalau ada tamu suka manja dengan minta jajan atau hal-hal yang terlihat tidak seperti biasanya. Ya, ini diantaranya anak ingin mendapat perhatian. Kenapa? Karena ketika kita sedang ada tamu, kita kan memperhatikannya tamu. Nah, ketika perhatian kita kepada tamu, ya, anak kemudian ya, minta ini, minta itu, ya, itu sebetulnya ya, anak minta diperhatikan oleh kita. Kita sadarkan anak, beri ya, nasihat, ya, ketika anak minta ini, beritahu kepada anak, sebentar, Abi ada tamu. Kalau nanti Abi sudah tidak ada tamu, baru kita beli jajan, misalnya. Jadi, beri proses yang sifatnya taujihat, pengarahan-pengarahan. Agar anak mengetahui. Ya, anak umur 4 tahun, insya Allah sudah bisa diberi pengertian yang demikian. Kalau ada tamu, diam. Atau kalau tidak, kita minta tolong kepada ibunya, ya, istri kita, untuk memisahkan, ya, memberi perhatian. Jadi sekarang ibunya yang memberi perhatian, ya, sambil memberikan pembelajaran. Ya, karena Abi ada tamu, maka diam dulu sama Umi misalnya. Itu juga merupakan proses pembelajaran. Yang penting anak dimengertikan perlahan-lahan. Insya Allah dengan perkembangan usia, pertumbuhan mental kepribadian anak, lambat laun yang demikian ini bisa hilang. Sifat manjanya, sifat minta perhatiannya dan lain sebagainya itu bisa dihilangkan. Bagaimana kiat untuk merayu anak agar mau mondok? Ya, kalau mondok di pondok pesantren, ya kenalkan dengan pondok pesantren. Ya, misalnya sejak kecil, atau sejak usia 7 tahun, usia 8 tahun, ya, upayakan untuk dekat dengan pondok. Ya, entah mungkin berkunjung, melihat-lihat, entah satu hari, dua hari, dibiarkan anak kita bermain dengan anak-anak pondok, ya, dengan santri-santri, dan seterusnya. Artinya ada proses pendekatan-pendekatan. Nah, dari situ kemudian, nanti insya Allah tumbuh keinginan-keinginannya. Ya, apa yang ada, daya tarik apa yang ada di pondok, itu kenalkan. Oh, ini kelihatannya sesuatu yang menarik untuk anak saya. Tuh, lihat di pondok sana ada pelajaran pencak silat, ada pelajaran karate. Mau ikut di sana? Ayo di pondok. Nah, itu kan sesuatu yang menyenangkan. Di sana ada permainan apa misalnya. Di sana ada belajar apa, ya, membaca Al-Quran dan seterusnya. Kenalkan anak-anak kita dengan aktivitas-aktivitas yang ada di pondok. Sehingga ketika anak kita mondok sudah tidak kaget ataupun sudah tidak terkejut lagi dengan situasi dan keadaan yang sebenarnya di pondok. Nah, ini penting karena Kadang-kadang anak apabila tidak terbiasa dan langsung lepas dari orang tua, dia mengalami ya shock, istilahnya terkejut dengan situasi suasana yang baru. Nah, dengan secara perlahan-lahan mensosialisasikan kehidupan pondok kepada anak-anak kita, mengenalkan dengan ustadz-ustadznya, dengan para pengasuhnya, para musrifnya, dan seterusnya, sehingga tumbuh kedekatan-kedekatan. Ya, sehingga ketika anak itu masuk pondok, sudah tidak perlu ditunggui lagi. Ya, karena memang sudah, dia dengan pondok itu sudah dekat. Ya, sudah merupakan satu bentuk keseharian. Nah, ini yang penting, ya, karena terkadang ya, anak-anak ya, tidak kerasan ataupun tidak merasa nyaman berada di pondok karena memang dia mengalami shock dalam hal masalah sosialisasi, adaptasi dengan keadaan pondok. Apalagi kalau pondok itu sifat jadwalnya itu ketat. Biasa anak di rumah mungkin ya, santai, tiba-tiba di pondok ya, sebelum subuh sudah dibangunkan, sholat subuh, habis sholat subuh langsung murojaah, baca Al-Quran. Nah, terus ritme yang ketat ini mengejutkan anak, sehingga kemudian anak merasa stres, ya kan, yang selama ini di rumah santai, kemudian jadi stres, stres akhirnya menimbulkan ketidaknyamanan, dan seterusnya, akhirnya anak merasa tidak kerasan. Ditambah lagi misalnya teman-temannya juga ya, bermasalah dengan dia, ya, dan sebagainya. Ya, ala kulli hal, ya, satu dengan lainnya menjadi ya, terakumulasi, dan itu semua mengakibatkan anak mengalami ya, stres yang berlebihan, beban akhirnya. Beban mental dia. Maka upayakanlah ya, agar anak itu mengenal ya, kehidupan pondok dengan sebaik-baiknya ya, dikenalkan dengan ya, sebaik-baiknya, dari mulai personalnya ya, ustadznya, musrifnya, dikenalkan dengan situasi lingkungannya ya, dikenalkan dengan bahkan mungkin tempat mandinya, dan seterusnya. Itu akan memberikan kesiapan mental kepada anak ketika ia harus tinggal di pondok. Jadi jangan sampai ya, kita mau masukkan anak ke pondok, pola asuh kita yang berbeda menyebabkan anak kemudian mengalami penolakan ketika masuk di pondok. Masalah makan kadang-kadang bisa jadi masalah ya, di rumah mungkin terbiasa segala sesuatunya disediakan, segala sesuatunya enak makanannya, dan seterusnya. Nah, itu juga harus dikenalkan kepada anak-anak supaya seminimal mungkin perbedaan-perbedaan yang ada di rumah dengan di pondok itu sudah tidak menjadi sesuatu yang bermasalah bagi anak. Kenapa demikian? Karena anak sudah terbiasa didekatkan oleh orang tuanya ke dalam kehidupan pondok. Wallahu a'lam bissawab. Tapi mungkin itu saja untuk termin kedua, sebagaimana tadi ya, disampaikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.